Silakan Ibu. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat membangun kembali reaksi keberanian saat kita tahu bahwa masalah itu tidak dapat diselesaikan hanya dengan nekat ataupun kebaikan hati saja? Makasih. Good. Ada seorang fans di Facebook kita yang menulis urutannya ini, tapi nanti saya teruskan ya. Orang yang penakut dikalahkan oleh orang yang berani. Orang yang berani dikalahkan oleh orang yang nekat. Orang yang nekat dikalahkan oleh orang yang gila. Sekarang saya mau tunjukkan satu kualitas terhebat yang bisa dicapai anak manusia. Yang tidak bisa dikalahkan oleh semua orang itu. Lebih gila. Karena dia berada dalam perawatan Tuhan langsung. Bisa dibayangkan itu. Jadi kalau Anda merasa tidak pandai, semakin dekatlah sama Tuhan. Karena butuh bantuan. Iya toh, semakin tidak pandai berdagang, semakin dekatlah sama Tuhan. Coba. Jadi kalau begitu, keberanian itu, kalau tidak kita miliki, bisa kita ganti dengan keberserahan kepada yang maha berani. Itu. Super sekali, Pak. Baik, kita akan break sejenak, pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami, tentunya di Mario Teguh, Golden Way.